Beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu surat Al-Alaq dari mulai ayat 1 sampai ayat yang kelima atau yang dikenal dengan surat Iqra. Kemudian diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Muddatsir yang kita baca nantinya. Kemudian penulis mengatakan wa baladuhu Makkah. Tanah kelahiran beliau adalah di kota Makkah, kota yang paling tersuci sedunia, kota yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak penciptaan langit dan bumi. Wa hajara ila al-Madinah. Setelah beliau berdakwah di kota Makkah, kemudian mendapati gangguan dan penindasan dari orang-orang kafir Quraisy, maka beliau berhijrah ke kota Madinah. Dan kota Madinah adalah kota yang kedua tersuci sealam semesta sepanjang sejarah manusia. Dan kota Madinah terdapat di dalamnya Masjid Nabawi sebagaimana kota Mekah terdapat di dalamnya Al-Masjidil Haram. Kemudian penulis mengatakan ba'athahu Allah bin Nadharah anish syirk. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk memperingatkan manusia tentang kesyirikan, wa yad'u ila tauhid, dan mengajak pada manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memperingatkan dengan keras umat manusia agar tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan atau menyamakan selain Allah sama dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan dakwah beliau juga ataupun tugas beliau adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah maksudnya adalah mengajak manusia agar menjadikan ibadah ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan dalil. Dalilnya itu surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Kemudian penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menafsiri surat Al-Muddatsir tersebut. Qum fa'anzir maksudnya adalah bangunlah dan berilah peringatan. Kata beliau yunziru 'anil syirk wa yad'u ila tauhid. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan manusia agar tidak melakukan kesyirikan dan mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat ahibati hafizakumullah taala bahwa syirik adalah dosa paling terbesar yang dimaksiati Allah dengannya. Tidak ada dosa paling terbesar kecuali kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah benar-benar kezaliman yang sangat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akbarul kabair asyirku billah. Dosa yang paling terbesar adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebabkan karena kesyirikan inilah amalan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah diterima satu amal pun, tidak akan pernah diangkat satu amal pun ke hadapan Allah Subhanahu wa taala gara-gara kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Sungguh jika engkau telah melakukan kesyirikan, maka amalmu akan benar-benar terhapus. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang melakukan kesyirikan tidak akan diterima oleh Allah. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah berfirman wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an mansura. Kami hadapkan dari apa yang telah mereka lakukan dari amal perbuatan, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang kafir, maka kami jadikan amalan-amalan mereka haba'an mansura, yaitu debu-debu yang berterbangan. Makanya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan manusia agar tidak melakukan kesyirikan dan mengajak manusia kepada tauhid. Dan tauhid adalah aujabul wajibat, kewajiban yang paling wajib dari semua kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Maka kewajiban tauhid adalah kewajiban yang paling wajib, dan tauhid adalah dakwah pertama para rasul. Yang paling pertama kali didakwahkan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah tauhid. Dari mulai rasul yang paling pertama Nabi Nuh alaihi salam sampai rasul yang paling terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah tauhid. Semua rasul mendakwahkan kepada tauhid. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu, di antaranya surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul untuk mengajak kepada manusia, beribadahlah kalian kepada Allah, tauhid, dan tinggalkan taghut. Ya, tinggalkan taghut. Ya, jadi tauhid adalah aujabul wajibat, kewajiban yang paling wajib, dan tauhid adalah dakwahnya para rasul yang paling pertama alaihi salatu wassalam. Ahibati hafizakumullahu taala, oleh karena itu siapa saja yang ingin berdakwah, siapa saja yang ingin menegakkan Islam, siapa saja yang ingin menjayakan Islam, maka dia wajib mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul sebelumnya, yaitu dakwah yang pertama kali didakwahkan di tengah umat manusia adalah tauhid. Dan tidak ada, termasuk omong kosong, kalau seandainya ada yang mengatakan sekarang kita sudah bertauhid, tidak perlu umat Islam untuk didakwahi tauhid lagi. Ini omong kosong. Ya, ini omong kosong. Ini kalam fadhi, kata orang Arab kalam fadhi. Kalam fadhi itu omong kosong. Omong kosong. Kenapa? Karena secara de facto di tengah-tengah kaum muslimin masih banyak yang tidak mengenal tauhid, akhirnya menyimpang dari tauhid kepada kesyirikan. Menyimpang dari tauhid kepada kesyirikan. Makanya siapa yang ingin mencontoh dakwah yang terbaik adalah mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendakwahkan tauhid. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum syariat-syariat lain, sebelum salat, sebelum zakat, haji, jihad, tauhid dahulu. Seluruh rasul mendakwahkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Yang artinya, tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan aku, maka sembahlah aku. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Dan subhanallah, dalam surat Al-Anbiya ayat 25 ini banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para nabi. Di antaranya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib. Dan yang pertama kali mereka dakwahkan kepada manusia adalah ucapan U'budullah ma'alakum min ilahin ghair. Sembahlah Allah, kalian tidak memiliki sembahan selain Allah. Intinya dakwah tauhid. Maka kita dakwah yang mengusung pemahaman para salafus saleh, yang disebut dengan dakwah salafiyah, dakwah atau yang disebut dengan manhaj salaf, senantiasa mencontoh para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam. Yang pertama kali didakwahkan adalah perkara tauhid. Tidak pernah bosan untuk mendakwahkan tauhid kepada manusia. Pelajaran-pelajaran tauhid senantiasa sudah menjadi makanan-makanan yang sangat empuk di majelis-majelis ilmu, kajian-kajian yang mengusung dakwah salaf. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah, dakwah yang pertama kali beliau katakan, ya ayyuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan binasa. Bahkan saya katakan, Anda bisa mengidentifikasi ini dakwah benar atau tidak, lihat perhatiannya kepada tauhid. Ustaz ini dia lurus atau tidak, lihat perhatiannya kepada dakwah tauhid. Lihat, karena itu asas. Tauhid itu asas. Akhlak, sedekah, sholat, zikir. Kalau di Indonesia kan banyak ustaz-ustaz yang spesialis, spesialis zikir, spesialis sholat, spesialis sedekah, spesialis hati, spesialis. Lihat, lihat dakwahnya kepada tauhid. Karena tidak akan manfaat itu semua, pohon-pohon itu tidak akan manfaat tanpa akar yang kokoh. Tanpa akar yang kokoh. Yaitu akar yang kokoh tersebut adalah tauhid. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di kota Mekah. Beliau 10 tahunnya beliau gunakan untuk mendakwahkan tauhid. Ya ayuhan nas qul la ilaha illallah. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Sekali lagi saya katakan, Anda bisa menyeleksi, ini ustaz saya perlu belajar darinya, lihat perhatiannya kepada tauhid. Lihat perhatiannya kepada tauhid. Lihat ketika dia berbicara tauhid, apakah lancar? Apakah benar-benar menguasai tentang tauhid ataukah tidak? Ya. Ini para ikhwan. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa yang beliau sabdakan kepada Mu'adz bin Jabal, dai pertama ke negeri Yaman? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, falyakun awwala ma tad'uhum syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Yang artinya, wahai Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, engkau akan mendatangi kaum ahlul kitab. Maka jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kita boleh berbicara tentang keluarga, boleh berbicara tentang muamalah, boleh berbicara tentang akhlak, adab, hati, tapi perhatian kepada tauhid lebih. Perhatian kepada tauhid lebih. Maka ini pula yang menjadikan kita mengangkat tema ini di masjid ini. Ya. Masjid yang baru satu tahunan ini, dan ini menginjak tahun yang kedua, untuk rutin di dalam kajian-kajian Islam ilmiah. Maka jangan pernah bosan untuk belajar tauhid, karena dia dasar akidah. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tauhid, di dalam agama Islam ini. Maka jadikanlah dakwahmu yang pertama kali adalah mengajak manusia agar bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka para ulama mengatakan at-tauhidu huwal asl. Tauhid adalah pokok. Fa idza wa baqiyatu syara' wad-din far'un min anhu. Sedangkan sisa dari syariat-syariat Islam adalah cabang-cabang dari tauhid, dari pokoknya tadi. Fa idza zala al-asl zala al-far'. Apabila pokoknya hilang, maka cabang-cabangnya akan hilang. Maka cabang-cabangnya akan hilang. Sekali lagi saya mengulangi bahwasanya Anda bisa menyeksi, ini ustaz saya mau belajar dengannya, lihat perhatiannya kepada tauhid. Lihat perhatiannya kepada tauhid dan lihat kelancarannya berbicara tentang tauhid. Makna la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, pembatal-pembatal la ilaha illallah, konsekuensi la ilaha illallah. Ya. Ini kemudian kebalikan dari la ilaha illallah, kebalikan tauhid. Ketika dia lancar, ketika dia fasih berbicara tentang tauhid tidak terbata-bata, maka ini orang patut kita ambil ilmunya. Ini ahibati hafizakumullah taala. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, penulis mengatakan, jadi kita tadi sudah sampai kepada bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan perintah bangunlah dan berilah peringatan, yakni memberikan peringatan tentang bahaya kesyirikan dan sekaligus mengajak kepada tauhid. Kemudian setelah itu penulis mengatakan wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Ai tahhir 'amalaka 'anisy syirk. ya, bersihkanlah amalan-amalanmu dari kesyirikan. War rujza fahjur. Rujza artinya al-asnam, berhala-berhala. Fahjur, jauhilah. Menjauhi maksudnya meninggalkannya. Kemudian beliau mengatakan wal bara'atu minha wa ahliha, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita harus pahami baik-baik bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menjauhi berhala. Untuk menjauhi berhala. Dan di sini kita ambil pelajaran sebagaimana disebutkan oleh penulis, yaitu sikap bara terhadap segala macam bentuk kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Tidak akan bermanfaat, ya, tidak akan bermanfaat tauhid kita tanpa kita berlepas diri dari kesyirikan, tanpa kita kufur terhadap sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bermanfaat tanpa kita berlepas diri dari kesyirikan dan tanpa kita kufur terhadap sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah berfirman wa'tazilukum wama tad'una min dunillah, yang artinya dan aku berlepas diri, wa'tazilukum, dan aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Surat Maryam ayat 48. Ini harus kita lakukan. Ketika Allah mengatakan farwarrujza fahjur, berhala-berhala tinggalkanlah. Maksudnya lepaskanlah. Jangan mendekat kepada kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah wa'tazilukum wa mata'una min dunillah. Aku akan menjauhkan diri daripada kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Harus seorang muslim seperti itu. Tidak boleh dia ragu-ragu untuk melepaskan diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan, meskipun itu kerabat. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 48. Dan contoh yang paling utama dalam hal ini adalah Imamul Hunafa, pemimpinnya orang-orang yang bertauhid, Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala bercerita di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumi inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawa wal baghdha'a abadan hatta tu'minu billahi wahdahu." Sungguh telah nampak bagi kalian suri tauladan yang baik di dalam Nabi, di dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang mengikutinya yang beriman kepada Nabi Ibrahim, ketika mereka mengatakan kami berlepas diri, inna bura'ahu minkum, kami berlepas diri dari kalian, kafarna bikum, dan kami kufur terhadap apa yang kalian sembah, wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'a abadan, dan nampak permusuhan, kemudian kemarahan di antara kami dan kalian selamanya. Jadi di situ ada tiga hal. Berlepas diri dari kesyirikan ada tiga hal. Yang pertama yaitu melepaskan diri dari kesyirikan dan pelakunya. Yang kedua, kufur terhadap sembahan selain Allah. Yang ketiga, harus ada kebencian selamanya terhadap kesyirikan dan pelaku kesyirikan, meskipun itu kerabat. Ya, tiga poin. Dan itu berlaku selamanya sampai mereka beriman hanya kepada Allah semata. Tidak akan sempurna, sekali lagi saya katakan, tidak akan sempurna tauhid kita tanpa kita barak dengan kesyirikan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Falamma ta'zalahum wa ma ya'buduna min dunillah." Ketika mereka i'tazalahum, yaitu melepaskan diri dari mereka. Surat Maryam ayat 49. Maka ketika Ibrahim alaihissalam menjauhkan diri dari mereka, harus menjauhkan diri dari berhala dan pelaku-pelakunya, meskipun itu bapaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya saling kasih mengasihi dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Meskipun pelaku kesyirikan tersebut para kerabat, bapak, saudara, anak atau kerabat, harus berlepas diri. Maka tidak sempurna tauhid seorang hamba sampai dia berlepas diri dari kekufuran dan ahli kekufuran. Jadi kalau seandainya ada orang muslim bertauhid tapi masih ragu-ragu terhadap syiriknya orang Nasrani, syiriknya orang Yahudi, syiriknya orang Buddha, syiriknya orang Hindu, syiriknya orang Konghucu, ragu-ragu dia, ini tidak sempurna tauhid. Harus di dalam hati ada keyakinan. Maka di sini tidak cukup taklid di dalam masalah akidah. Bapak saya muslim, maka saya pun muslim. Tapi dia tidak mengimani dalam hatinya, ini tidak cukup. Harus benar-benar dia yakin dengan hatinya bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, akhadha 'ala hadha 'ashra sinin yad'u ila tauhid. Nih, yang sudah kita jelaskan tadi bahwa beliau pun mengajak kepada tauhid ini selama 10 tahun. Jadi selama dari umur 41 sampai 50 mengajak kepada tauhid. Ya. Dan setelah 10 tahun wa ba'da al-'ashr 'urija bihi ila as-sama'. Setelah 10 tahun beliau dimi'rajkan ke langit. Jadi sebenarnya dari ringkasan ini itu sudah bisa bercerita siapa kita, Nabi kita Muhammad SAW. Nanti kalau seandainya ada orang misalkan bertanya, Nabi Muhammad SAW yang kau bersyahadat atasnya itu siapa? Nah kan jelasan sebagaimana yang Syekh menjelaskannya. Ringkas, padat, jelas. Ya. Beliau berdakwah tauhid 10 tahun di kota Mekah. Kemudian setelah itu beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan beliau mengajak kepada tauhid selama 10 tahun. Dan setelah 10 tahun beliau dimi'rajkan ke langit. Di sini ada penjelasan. Yang pertama kali beliau lakukan adalah Isra. Baru setelah itu Mi'raj. Dan Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan kaum muslimin bersepakat bahwasanya kejadian Isra dan Mi'raj tetap adanya. Benar adanya. Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mutawatir. Ayat Al-Qur'an di antaranya surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan kalau Anda ingin lihat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim terdapat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan hadisnya sekali lagi mutawatir. Mutawatir itu apa? Hadis yang diriwayatkan oleh banyak puluhan sahabat dan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Karena saking banyaknya yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis-hadis tersebut di dalam kitab tafsirnya. Dalam surat Al-Isra ayat 1 ini. Beliau menukil dari kitab At-Tanwir fi Maulidis Sirajil Munir. Yang ditulis oleh Al-Hafidh Abul Khattab Umar Ibn Dihya. Isra dan Mi'raj kejadiannya sekali. Seumur hidup Nabi Muhammad SAW. Dan tidak benar kejadian Isra dan Mi'raj berulang-ulang. para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menceritakan siapa yang menceritakan bahwa Isra dan Mi'raj itu kejadiannya berulang-ulang. Ini dalil bukti bahwasanya orang tersebut kurang paham ilmu hadis. Jadi Isra dan Mi'raj kejadiannya cuma sekali seumur hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Mekah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, dan kejadiannya 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ada yang mengatakan 1 tahun 2 bulan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Kemudian adapun bagaimana kejadiannya? Sebenarnya yang paling patut kita lakukan dalam hal-hal mughayyabat, hal-hal yang gaib adalah cuma mengimani. Adapun bagaimana terjadinya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang gaib selalu kita bersikapnya seperti itu. Mengimani dan tidak terlalu ingin tahu bagaimana terjadinya. Cuma para ulama membicarakan bahwasanya apakah Isra dan Mi'raj itu terjadi dalam keadaan Nabi Muhammad SAW jaga atau dalam mimpi? Apakah Nabi Muhammad SAW kejadian Isra dan Mi'raj terjadi dalam keadaan jaga atau dalam mimpi? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah kejadian Isra dan Mi'raj dengan ruh saja atau ruh dan jasadnya Nabi Muhammad SAW? Nah, kita salat dulu, Ustaz. Kita salat dulu. Habis salat baru kita lanjutkan kajiannya. Biar saya lebih leluasa. Ya. Ya, cukupkan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang telah memudahkan kita untuk salat Isya secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan tadi tentang Isra. Penulis tadi mengatakan bahwa dan setelah 10 tahun beliau dimi'rajkan ke langit dan diwajibkan kepada beliau salat 5 waktu. Kata-kata mi'raj ini, mi'raj adalah didahului oleh Isra. Maka kita harus menjelaskan Isra dulu. Apa itu Isra? Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan tadi sudah kita jelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau dalam keadaan jaga ataukah dalam keadaan mimpi? Ya. Kemudian yang kedua, apakah beliau dengan ruh dan jasadnya ataukah beliau hanya dengan ruhnya saja ketika kejadian Isra dan Mi'raj? Maka jumhur ulama mengatakan bahwa Isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan jaga. Ini jumhur, pendapat jumhur. Kecuali Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama Islam dari kalangan tabi'i, wafat pada 110 Hijriah. Dan beliau ini tabi'i yang melihat sahabat-sahabat yang terkemuka, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, kemudian Zaid bin Thabit dan yang semisalnya. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW Isra dalam keadaan mimpi berdasarkan ayat wa ma ja'alna ar-ru'ya, dan kami tidak jadikan ar-ru'ya. Beliau mengatakan bahwa Isra'nya Nabi Muhammad SAW adalah dalam keadaan mimpi. Tetapi pendapat ini pendapat yang lemah karena tidak ada dalil atasnya. Dan kita baca perkataan yang mencukupkan akan hal ini, perkataan dari Imamul Mufassirin Abu Ja'far At-Tabari. Beliau mengatakan, "As-sawabu min al-qawl fi dhalika 'indana an yuqal Inna Allah asra bi'abdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min al-Masjid al-Aqsa kama akhbarallahu ibadah. Pendapat yang lebih benar dalam hal ini menurut kita adalah sesungguhnya Allah mengisrakan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala. Kama akhbarallahu 'ibada, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada hamba-hambanya. Wa kama tadhahara bihi al-akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Allah hamalahu 'ala al-buraq. Dan sebagaimana kabar-kabar yang begitu banyak dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Jibril membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas buraq hatta atahu bihi, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallahu naka biman salla minal anbiya wal rusul. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan buraq tersebut dibawa oleh Jibril sampai ke Masjidil Aqsa, akhirnya beliau salat dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam dan para rasul, dan beliau yang imaminya. Fa arahu ma arahu min al-ayat. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan beberapa kejadian-kejadian yang beliau lihat sepanjang perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah, ini semua kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah bahwa menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj dalam keadaan jaga dan dalam keadaan ruh dan jasadnya. Ruh dan jasad. Ini semua karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Ini menunjukkan bahwasanya ruh dan jasadnya. Karena kalau seandainya ruhnya saja, maka akan disebutkan bi ruhi 'abdihi, dengan ruh hambanya. Tetapi bi'abdi, ini menunjukkan bahwasanya dengan ruh dan jasadnya. Beliau mengatakan, wala ma'na liqauli man qala asra bi ruhihi wa jasadihi. Dan tidak ada kebenaran siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isra dengan ruhnya saja tanpa jasadnya. Li'anna dhalika law kana kadhalik lam yakun fi dhalika ma yujibu an yakuna dalilan 'ala nubuwwati. Karena kalau seandainya demikian, maka itu tidak mengkonsekuensikan bukti akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak wah gitu. Kalau seandainya cuma dengan ruhnya saja. Tapi ketika dengan ruh dan jasadnya, itu lebih menunjukkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala hujjatan lahu ala risalatihi. Dan tidak ada hujjah atas beliau atas risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala kana alladhi ankara haqiqata dhalika min ahli syirk kanu yadfa'una bihi 'an sidqihi fi illam yakun munkaran 'indahum wala 'inda ahadin min dhawil fitrah as-sahihah min bani Adam an yara ra'i minhum fil manam ma 'ala masirati sana fa kayfa ma huwa masirati syahr aw aqal. Dan juga tidak akan orang-orang yang mengingkari hal itu dari orang-orang kesyirikan, tidak akan mengingkari hal tersebut karena dari mimpi, ya, tidak akan mengingkari hal tersebut, bahkan akan membenarkan hal tersebut, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya siapa saja yang bisa siapa saja yang bermimpi bisa saja melakukan mimpi seperti itu, ya. Kemudian beliau mengatakan, fa inna Allah innama akhbara fi kitabi annahu asra bi'abdihi. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, Allah mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah mengisrakan hambanya. Wa lam yukhbirna bi annahu asra bi ruhi 'abdi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan bahwa Allah mengisrakan dengan ruh hambanya. Jadi di sini jelas bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan dengan yaqwah, dalam keadaan jaga hidup, dan diisrakan dengan ruh dan jasadnya. Wa laisa jaizan li ahadin an yata'adda ma qalahu Allah ila ghairihi. Dan tidak pantas seorang pun untuk melampaui apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kabar selainnya. Balil adillah al-wadhihah. Bahkan dalil-dalil yang begitu tegas, wal akhbar al-mutatabi'ah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum asra'a bihi 'ala dabbah. bahwa Nabi Muhammad SAW Isra di atas dab, hewan tunggangan. Ini kalau seandainya tidak dengan ruh tidak mungkin, tidak dengan ruh dan jasad tidak mungkin. Ya, yuqalu lahal buraq, yang dikatakan hewan tunggangannya tersebut al-buraq. Walau kana al-Isra bi ruhihi lam takun ar-ruhu mahmulatan 'ala al-buraq. Kalau seandainya Isra-nya Nabi Muhammad SAW hanya dengan ruhnya saja, maka niscaya tidak perlu untuk buraq. Karena ruh tidak perlu. Tetapi karena ada ruh dan jasad, maka memerlukan buraq. Idza kanat ad-dawa la tahmil illa al-jasad. Idza kanat ad-dawa la tahmil illa al-jasad. Karena yang namanya hewan tunggangan tidak akan membawa kecuali yang ada jasadnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj dalam keadaan yaqwah, jaga, kemudian dalam dengan ruh dan jasadnya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa ketemu dengan para nabi dan para rasul. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjadi imam sholat di Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW melakukan mi'raj. Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu namanya mi'raj. Mi'raj dari kata-kata araja ya'ruju, artinya sa'ida yas'adu, yang artinya naik ke atas. Ya, dibawa oleh para malaikat alaihi salatu wassalam. Setiap langit yang dilewati maka para malaikat menyambutnya sampai kepada Sidratul Muntaha. Ketika sudah sampai ke atas, maka Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tempatnya di mana. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada perantara, tanpa ada batas. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu. Tetapi timbul pertanyaan, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala saat Isra dan Mi'raj? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala saat Isra, saat Mi'raj? Maka jawabannya wallahu alam, tidak melihat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siapapun dari manusia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia dalam keadaan jaga. Tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia dalam keadaan jaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nurun anna arah." Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Di dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzab wa huwa yaqul la tudrikuhu al-absar." Kata Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang berbicara kepadamu, memberitahukan kepadamu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabb-nya, maka sungguh ia telah berdusta. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tudrikuhul absar." Mata-mata yang melihat tidak akan bisa sanggup untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, aku sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal ra'aita rabbaka?" Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau pernah melihat Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau menjawab, "Nurun anna Allah." Ada cahaya yang menghalangiku, bagaimana aku bisa melihat? Di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma kadzabal fu'adu ma ra'a, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, qala ra'ahu bi fu'adihi marratain." Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya dengan hatinya dua kali. Dalam artian tidak pernah melihat dengan mata kepalanya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab kita Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah, beliau mengatakan waqad haka Utsman Ibnu Sa'id ad-Darimi fi kitabih ar-Ru'ya lahu ijma'us sahabah annahu lam yara rabbahu lailatal mi'raj. Imam ad-Darimi rahimahullahu taala, Utsman bin Sa'id, di dalam kitabnya Ar-Ru'ya telah menukilkan ijma' para sahabat. Para sahabat berijma' bahwa Nabi Muhammad SAW belum melihat Rabb-nya pada malam Mi'raj. Pada malam apa? Mi'raj. Pada ayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pendapat yang lebih kuat bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj belum melihat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun manusia yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan ini merupakan kekhususan yang dimiliki oleh para penghuni surga. Nantinya mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga tanpa ada hijab sedikit. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badr, la tudhamuna fi ru'yatih." Kalian akan melihat Rabb kalian di akhirat sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Kalian tidak berdesak-desakan melihatnya. Bukan berarti Allah seperti bulan purnama, tetapi cara melihat Allah seperti seseorang, seperti manusia melihat bulan purnama, tidak berdesak-desak. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam. Kemudian ahibati hamidzakumullah taala, setelah itu penulis mengatakan wa furidat alaihi shalawatul khams, dan diwajibkan kepada beliau salat 5 waktu. Ketika Isra dan Mi'raj tersebutlah beliau mendapatkan kewajiban salat 5 waktu. Salat 5 waktu awal kewajibannya adalah 50 kali salat. Diwajibkan oleh Allah 50 kali salat sehari semalam. Maka semenjak itu Nabi Muhammad SAW turun dan terus bolak-balik ya, antara Allah dengan Nabi Musa. Karena Nabi Musa alaihi salam minta agar Nabi Muhammad SAW minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berkata, "Hiya khamsun wa hiya khamsun." Dia 5, tetapi pahalanya 50. Kenapa? Karena satu salat diganjar 10 hasanah. Dan itu salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu amalan dilipatkan menjadi 10 hasanah. Satu salat dilipatkan menjadi 10 salat. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Hiya khamsun wa hiya khamsun." Dia 5 kali tetapi pahalanya 50 kali. Kemudian para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang kembali ke kota Madinah dan memberitahukan ke kota Mekah, dan memberitahukan kepada manusia bahwa beliau sudah berisra dan mi'raj. Kemudian para ikhwan dirahmati Allah, penulis mengatakan wasalla fi Makkah thalatha sinin, dan setelah itu beliau mengerjakan sholat di Mekah selama 3 tahun. Maksudnya dari umur 41 sampai 50 baru setelah itu beliau Isra dan Mi'raj. Nah, dari umur 51 sampai 53 ya, 3 tahun beliau sholat di Mekah. Ya, sholat di Mekah, sholat 5 waktu. Sebelumnya memang sudah ada sholat, dan sholat ini termasuk syariat Islam, syariat Allah yang disepakati oleh seluruh ajaran Nabi. Semua Nabi membawa syariat sholat, cuma mungkin tata caranya berbeda-beda. Nah, Nabi Muhammad SAW diwajibkan sholat 5 waktu setelah beliau 10 tahun menjadi Nabi dan Rasul. Tetapi sebelumnya beliau sholat ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Aqimish shalata tarafain nahar wa zulafan minal layl innal hasanat yudhibnas sayyi'at." yang artinya dirikanlah sholat di akhir siang, di tepi siang, ya pagi dan petang. Di tepi siang maksudnya pagi dan petang. Wa zulafan minal lail, dan pada bagian permulaan daripada malam. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapuskan dosa-dosa. Nah, ini dua sholat awalnya, yaitu di tepi siang, maksudnya jadi dia tiga sholat ya. Di tepi siang, siang itu pagi dan petang, maksudnya di pagi hari, kemudian di petang, kemudian di malam. Jadi sholat dulunya cuma tiga kali. Nah, inilah pendapat yang diambil oleh orang-orang syarafirah. Orang-orang syarafirah, mereka sholatnya cuma tiga kali, yaitu subuh, tetapi itu pun bukan waktu subuh, tetapi sudah terbit matahari. Kemudian setelah itu asar, kemudian setelah itu malam. Sholatnya tiga kali. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beliau sholat selama di Mekah selama 3 tahun. Kemudian penulis mengatakan wa ba'daha umira bil hijrah ila Madinah, dan setelah itu beliau diperintahkan untuk berhijrah ke kota Madinah. Karena ketika beliau berdakwah banyak sekali gangguan-gangguan, intimidasi-intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, sampai beliau akhirnya mau dibunuh setelah terjadi perkumpulan orang-orang kafir Quraisy yang bersekongkol untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itulah beliau diperintahkan untuk berhijrah ke kota Madinah. Para ikhwah, tadi saya katakan bahwa ada ayat dalam surat Hud ayat 114, sholat itu dulunya 3 kali. Sholat itu dulunya 3 kali, yaitu pagi setelah terbit matahari, kemudian petang, kemudian malam. Sholat itu 3 kali. Ayat ini ada sebab turunnya. Ayat ini sebab turunnya menarik. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya pahala-pahala menghapuskan dosa-dosa. Pahala-pahala menghapuskan dosa-dosa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ayat ini pernah seorang pemuda datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, saya pernah memeluk seorang perempuan. Saya pernah menciuminya. Saya pernah melakukan syahwat kepadanya, tapi tidak berjima. Tidak memasukkan ember ke dalam sumur. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diam karena belum dapat wahyu. Bagaimana saya bertaubat? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diturunkan ayat ini, surat Hud ayat 114. Aqimish shalah tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Dirikanlah salat di kedua tepi siang. Maksudnya kedua tepi siang itu pagi dan petang, dan sebagian waktu malam. Dirikanlah salat waktu itu. Kemudian Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Pahala-pahala akan menghapuskan dosa. Ini menunjukkan bahwasanya cara bertobat orang yang pernah ciuman dengan pacarnya, pernah pacaran dengan pacarnya, berpelukan, bermesraan dengan pacarnya, sekarang sudah hijrah, sudah jadi panitia kajian. Caranya adalah banyak-banyak mengerjakan sholat sunnah. Cara bertaubatnya adalah banyak-banyak mengerjakan sholat sunnah, sehingga sholat sunnah tersebut menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Nah, ini sedikit intermezzo ya, bagi para pemuda yang pernah berpacaran. Kenapa rasanya pacaran tuh lah? Belum ada pernah. Pacarannya setelah menikah. Bagaimana status orang berwudu di rumah ketika dalam perjalanan ke masjid sambil merokok, apakah sholatnya sah? Maka yang membatalkan wudu, mohon maaf, kentut, buang air kecil, buang air besar, dan hadas besar, haid, nifas, junub, itu yang membatalkan wudu. Adapun seseorang merokok, tidak apa-apa wudunya, cuma berdosa atas rokoknya. Ya, wudunya tidak batal. Yang membatalkan wudu itu cuma kentut, buang air kecil, buang air besar. Itu yang membatalkan wudu. Dan juga hadas besar seperti haid, nifas dan junub. Adapun merokok tidak membatalkan wudu, cuma dia berdosa merokok. Karena rokok itu hukumnya haram. Kenapa haram? Satu, Allah berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahallul." Jangan jerumuskan kalian, diri kalian dengan tangan kalian sendiri kepada kebinasaan. Dan rokok kebinasaan. Sekarang baru diganti iklannya. Dulu rokok membunuhmu. Sekarang rokok menyebabkan penyakit kanker tenggorokan. Lalu ada gambarnya lehernya bolong. Ya, membunuh dia. Bahkan pemilik produsen rokok tidak merokok. Pian mana ini dibungulinya? Ya. Ada keterangan yang memiliki pabrik rokok enggak merokok. Itu satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin." Sesungguhnya orang-orang yang mubazir adalah teman-teman dari syaitan. Rokok lebih daripada hanya sekedar mubazir. Jadi mubazir plus rokok. Kenapa? Karena menghambur-hamburkan duit, kemudian itu mubazir. Kemudian menyebabkan orang lain rugi, menzalimi orang lain. Karena perokok fasik lebih bahaya dibandingkan perokok aktif. Yang ketiga, kenapa dia haram? Karena Allah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "La darar wa la dirar." Tidak ada bahaya dan tidak boleh mendatangkan bahaya. Rokok berbahaya. Hanya orang yang tidak menggunakan akalnya yang mengatakan rokok tidak berbahaya. Rokok berbahaya. Kemudian para ikhwan dalam hati Allah Subhanahu wa taala, kalau di kita lihat ada orang bakar duit, maka kita katakan dia dapat dosa. Kenapa dosa? Mubazir. Rokok lebih parah, bakar duit dan membahayakan orang lain. Kemudian pada ayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rokok ini adalah minal khabithat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, kepada para rasul, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibah, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik. Dan rokok adalah minal khabithah, hal yang buruk-buruk. Allah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Wa yuhillu lakumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Tidak diragukan lagi, semua sepakat rokok itu buruk, tidak ada yang baik. Makanya rokok ketika keluar dari pabriknya itu tidak ada tanda kadaluarsanya. Coba antum cari sekarang, siapa yang borok? Coba antum cari. Ya, tidak ada tanda kadaluarsanya. Beda dengan seluruh jenis makanan dan minuman. Enggak ada sampai berlaku sampai tanggal sekian. Karena dia semenjak keluar dari pabriknya dia sudah expired. Semenjak keluar dia sudah habis masa berlakunya, tidak layak untuk dikonsumsi. Kemudian orang kalau makan, minum, ya dia pakai bismillah, pakai tangan kanan. Rokok enggak ada yang pakai bismillah. Apa? Dikorek kemudian bismillah. Enggak ada. Kemudian al-ajnas ala jinsnya. Sesuatu sesuai dengan jenisnya. Merokok, makanan yang paling bagus dimakan itu di meja makan, di warung makan, di rumah makan. Rokok yang paling pantas di mana? Di WC, karena tempatnya memang di situ. Ya. Sesuai dengan jenisnya, Pak ya. Maka saya nasihatkan yang hadir di sini masih merokok, ittaqillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa plus mendzalimi. mendzalimi orang. Berapa banyak anak-anak yang mereka itu sakit paru-parunya padahal mereka tidak merokok gara-gara bapaknya merokok. Yang tidak dibolehkan sholat di antara tiang masjid itu, apakah berlaku untuk sholat wajib saja? Bagaimana dengan sholat sunnah? Tidak, berlaku untuk sholat wajib dan sholat sunnah. Dan tiang yang dimaksud seperti ini, masjid kita ini ada dua tiang. Nah, sholat di tengah-tengahnya itu dilarang. Kenapa? Karena itu kan untuk orang lewat. Untuk orang lewat. Cuma yang jadi masalah di sini adalah apabila masjidnya penuh, maka boleh sholat di tiang, di antara tiang. Tetapi apabila masjidnya masih kosong, maka sholatlah di sab setelahnya. Biarkan tiangnya kosong. Karena untuk orang lewat. Ya, karena untuk orang lewat. Wallahu a'lam. Apakah boleh menghadiri atau menyumbang acara Isra Mi'raj dan bagaimana solusi menolaknya? Tolak aja. Kalau ada yang minta sumbang, sebentar, saya ingin jelaskan dulu. Perayaan Isra dan Mi'raj bulan Rajab. Rajab dikenal dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Padahal tidak ada satu ulama pun yang menegaskan dengan yakin bahwa kejadian Isra Mi'raj di bulan Rajab. Apalagi tanggalnya 27 Rajab. Tidak ada satu ulama pun yang menegaskan dengan yakin kejadiannya di bulan Rajab, apalagi tanggalnya. Kenapa? Lihat, cek kitab Al-Bidayah wa Nihayah, tulis oleh Imam Ibnu Katsir, menjelaskan tentang banyaknya pendapat kapan terjadinya Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Syawal, ada yang mengatakan bulan ini, ada yang mengatakan bulan Rajab. Artinya belum ada ketetapan khusus dengan sanad yang yakin bahwa itu terjadi pada bulan Rajab, 27 Rajab. Kita tidak mengingkari kejadiannya, tetapi kita mempertanyakan hari bulan Rajab dan tanggal 27 Rajab tersebut. Dan itu disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Saya pernah bahas itu di Roja TV. Cara panjang lebar tentang hal itu. Saya sebutkan juga perkataan-perkataan para ulama. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Tabyinul Ajam bima warada fi fadli Rajab. Kemudian juga Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab beliau Lathaiful Ma'arif. Dan para ulama banyak menyatakan bahwa belum bisa ditentukan secara pasti kejadian Isra dan Mi'raj yang Rasul SAW mendapatkan sholat lima waktu di bulan Rajab tanggal 27 Rajab. Itu satu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW beliau mendapatkan sholat lima waktu kapan? Berapa tahun sebelum beliau meninggal? Di Madinah 10 tahun. Tadi kita katakan 3 tahun beliau sholat lima waktu, berarti 13 tahun sebelum beliau meninggal beliau dapatkan sholat, syariat sholat. Kejadian Isra dan Mi'raj 13 tahun sebelum beliau meninggal. 13 tahun setiap tahunnya mendapati bulan Rajab selama 13 kali. Tapi belum ada dalil satupun, riwayat satupun Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabatnya untuk memperingati kejadian Isra dan Mi'raj. 13 kali. Mustahil 13 kali kemudian tidak ada kejadian satupun, riwayat satupun yang Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabatnya memperingati kejadian yang sangat agung tersebut. Maka ini tidak diperbolehkan dalam agama. Adapun kalau ada yang minta sumbangan, maka ucapkan saja dengan baik bahwasanya kami tidak memperingatinya dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Apakah anak-anak yang bercanda saat sholat itu memutus saf dan bagaimana solusinya? Maka jawabannya yang jelas, saya berbicara solusi. Solusinya setiap orang tua yang membawa anaknya wajib untuk memegang anaknya, bertanggung jawab atas anaknya. beberapa saat yang lalu, malam kemarin atau dua malam yang lalu kalau tidak salah, di Masjid Imam Syafi'i saya ingatkan jamaah bahwa kadang imam tidak mendengar. Kalau seandainya imam itu salah, kemudian diberitahu orang-orang yang di belakang, tidak mendengar yang memberitahunya gara-gara ada anak yang menangis. Maka ini ibu tidak boleh membiarkan anaknya menangis. Dia batalkan sholatnya, kemudian dia bawa keluar agar tidak mengganggu orang yang sholat. Lebih utama dibandingkan dia membiarkan anaknya menangis sepanjang sholat mengganggu orang sholat sebanyakannya. Ini tidak benar. Ya, maka pada saat itu siapa yang membawa anak tidak terlarang membawa anak. Nabi Muhammad SAW membawa Umamah, Nabi Muhammad SAW membawa Hasan, Nabi Muhammad SAW membawa Husain. Membawa anak-anak kecil ketika sholat mengimami sholat, tetapi tidak merusak orang sholat. Maka siapa saja yang membawa anak, semestinya dia bertanggung jawab atas anaknya. Jangan sampai merusak kekhusyuan jamaah sholat. Nah, adapun apabila anak tersebut di dalam saf, kemudian ketika dia sholat dia keluar ke sana kemari, maka harus ditutup oleh jamaah yang lain agar safnya tetap tersambung. Jangan dibiarkan, misalkan ini ada orang, ini ada anak kecil, ini ada orang. Kemudian setelah Allahu Akbar kata imam, kemudian dimulai ya bergerak ke sana kemari. Nah, maka makmum yang di sini dia harus menutup ke sini. Nanti dia datang lagi, buka lagi jadi masalah. Ya, terus seperti ini. Agar di sini tidak diisi oleh syaitan. Dan anak-anak berlarian itu memang dunianya, tetapi orang tua wajib untuk menjaga. Anak-anak berlarian yang tidak paham terutama berlarian itu memang dunianya. Itu tidak kita katakan wajar, akan tetapi dunianya seperti itu. Yang tidak wajar adalah jenggotan bergaya. Bagaimana cara mengetahui jawaban dari sholat istikharah? Caranya ada berbagai macam cara. Yang pertama dengan ketenangan hati dan kelapangan hati untuk memilih pilihan ini. Atau caranya dimudahkan oleh Allah terhadap pilihan itu. Jadi jalannya lancar aja. Atau caranya Allah Subhanahu wa taala memberikan mimpi pada seseorang. Jadi tidak terbatas caranya hanya pada mimpi. Ulun sudah istikharah puluhan kali, tetap mimpi-mimpi. Ya. Maka tidak mesti harus dengan mimpi, tetapi bisa dengan hal-hal yang lain. Allah. Apa yang harus dilakukan jika belum mendapat jawaban dari sholat istikharah? Apakah kita harus mengulang sholat istikharah lagi di hari selanjutnya? Ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan diulang, ada yang mengatakan tidak diulang. Saya lebih condong kepada terus meminta kepada Allah kebaikan. Istikharah itu kan minta kebaikan. Saya ingin mengingatkan di sini, istikharah itu bukan hanya ketika urusan mau menikah. Ya, satu. Istikharah minta kebaikan apapun. Urusan menikah, urusan pekerjaan, urusan membangun rumah, urusan usaha, meminta kebaikan. Namanya juga istikharah. Bukan hanya urusan menikah. Itu satu. Yang kedua, istikharah itu tidak mesti harus ada misalkan pilihan satu kemudian ada yang kedua yang membuat bingung. Tidak. Ya. Lu sudah memilih si dia, misalnya. Tapi ada dia yang kedua. Ini tidak mesti harus seperti itu. Meskipun cuma satu caranya atau cuma satu opsi pilihannya, maka pada saat itu istikharahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Maka saya nasihatkan teruslah meminta kepada Allah karena istikharah doa. Istikharah adalah doa. Ada sebagian ulama yang mengatakan cukup sekali istikharah. Ya. Wallahu a'lam, disyariatkan istikharah ketika kita minta kebaikan dan minta kebaikan selalu kita kerjakan. Apakah termasuk lembaga ribawi bekerja di perusahaan yang pekerjaannya mengecek mesin ATM pada sebuah bank? Iya. Ini berarti ta'awun ala birr ala ithmi wal udwan. Saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. ya. Dan lebih baik dia tinggal, meskipun dia tidak termasuk melakukan langsung praktek riba, tetapi dia menyediakan tempat. Kan ini yang dimaksud adalah perusahaan yang menyediakan, membersihkan kantor ATM-nya, kemudian perhatikan listrik, AC-nya, dan semisal. Apakah benar berzikir atau bersalawat harus menggerakkan badan, yang didasarkan pada hadis bahwa para sahabat melakukannya seperti pohon yang tertiup? Enggak, tidak benar. Ya, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW bahwa berzikir menggerak-gerakkan badan. Kalau seandainya berzikir menggerak-gerakkan badan ada contohnya, maka niscaya itu sudah akan mustafil, akan tersebar di tengah kaum muslimin hadis-hadisnya. Wallahu a'lam. Apa hukumnya menjual desain grafis secara online pada website asing? Keuntungan didapat dari setiap unduhan user lain. Apakah termasuk unsur gharar dalam keuntungan yang didapat? Barakallahu fi. Maka jawabannya tidak, asalkan desain grafisnya milik dia. Desain grafis milik dia, tidak menjual milik orang lain tanpa seizin orang lain. Atau kalau seandainya yang dia jual adalah desain grafis yang halal milik dia, maka tidak apa-apa. Orang lain mau membelinya, tidak apa-apa. Ini halal, tidak ada unsur gharar di dalam. Karena desain grafis kan kelihatan, apa yang dibuat terlihat. Ini yang barang yang dijual, sebagaimana orang bikin baju, terlihat. Maka pada saat itu si pembeli memilih, ini yang saya beli, maka tidak ada unsur gharar di dalamnya, tidak ada unsur ketidaktahuan, ketidakjelasan di dalamnya. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita mudah-mudahan nanti lagi pertanyaannya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.